warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan mulai pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca mukaddimah dari penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albab wal i'tibar alladhi ayqadu min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihid dar wa saghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adi wad-dikar wa waffaqahum lidda'bi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadari mima yuskhituhu wa yujibu darul bawar wal muhafadati ala dhalika ma'ataghayuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa askahu wa asmalahu wa anmahu. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, setelah didahului dengan basmalah, beliau mengiringnya dengan bacaan hamdalah, segala puji yang sempurna dari segala sisi hanya bagi Allah Al-Wahidil Qahhar, Dzat yang Maha Esa, Maha Kuasa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Mukawwiril Laili 'alan Nahar, yang mengiringkan malam atas siang, menggantikan malam dengan siang dan sebaliknya siang dengan malam. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, itu sebagai peringatan bagi orang yang masih punya hati dan punya pandangan. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, dan sebagai pencerahan bagi orang-orang yang berakal dan bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Allah dan yang telah membangkitkan dari makhluknya siapa yang Allah telah pilih dia, kemudian zahadahum bihadihi dar, Allah jadikan mereka zuhud, orang-orang yang zuhud di negeri ini, di negeri dunia ini. Allah sibukkan mereka dengan muraqabah, dengan merasa diawasi, dipantau, diperhatikan oleh Allah. Wa idamatil afkar, Allah sibukkan mereka dengan senantiasa berpikir yang baik. Wa mulazamatil itti'ati wal iddikar, dan Allah jadikan mereka sibuk dengan terus-menerus mengambil pelajaran, mengambil faedah, dan Allah berikan taufik bagi mereka untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ketaatan padanya. dan Allah berikan taufik bagi mereka untuk berbekal guna negeri yang kekal. Wal hadar mimma yaskhituhu wa yujibu daral bawar, dan juga untuk berhati-hati waspada dari segala yang bisa mendatangkan murkanya yang nantinya akan mewajibkan negeri kebinasaan. Wal muhafadati ala dhalika ma'ataghayyuril ahwali wal adwar, Allah jadikan mereka sibuk untuk menjaga atas itu semua, segala nikmat yang Allah berikan kepadanya itu semua, meskipun silih berganti, mengalami perubahan berbagai macam keadaan yang berbeda-beda. Aku memujinya, kata Imam Nawawi, aku memuji Allah dengan pujian yang paling mendalam, paling bersihnya, paling mencakupnya, dan paling berkembangnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, Zat yang maha baik, maha mulia, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila sirati mustaqim, Rasulullah sebagai kekasihnya, sebagai khalilnya, sebagai pemberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa da'i ila dinin qawimin, sebagai penyeru da'i kepada agama yang lurus. Salawatullah wa salamuhu alaihi, salawat dan salam dari Allah semoga terlimpahkan atas beliau. Wa ala sa'irin nabiyyin, juga terlimpahkan pada segenap para nabi. Wa ali kullin wa sya'iris salihin, dan semoga terlimpahkan pada keluarga mereka semuanya dan seluruh orang-orang yang saleh. Amma ba'du. Adapun setelah itu, faqad qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati fa haqqun alaihim al i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu an hududid dunya biz zahadah. Fa innaha daru nafadin la mahallu ihladin wa markabu uburin la manzilu huburin wa masra'u infisamin la mautinu dawamin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengisahkan aku, mentauhidkan aku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak pula menginginkan mereka itu memberi makan padaku, kata Allah. Maka ini penjelasan dari Allah yang jelas. Bahwasanya mereka, manusia dan jin, mereka diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Maka wajib atas mereka untuk memiliki perhatian terhadap apa yang dengannya mereka diciptakan. Dan agar mereka berpaling dari ambisi-ambisi duniawiyah dengan cara menghiasi diri mereka dengan sifat zuhud. Karena dunia adalah negeri yang nafat, yang fana, akan sirna. La mahallu ihlad, bukan tempat yang kekal dunia. Wa markabu ubur, dunia adalah ibaratnya bahtera untuk melintas saja, bahtera penyeberangan saja. La manzilu hubur, bukan negeri untuk bersenang-senang, berbahagia selama-lamanya, bukan. Wa masra'u infisam, adalah rumah yang akan sirna, bukan tempat tinggal yang langgeng. Falihadza kana al-aiqadu min ahliha humul ubad. Oleh karena itu, yang paling sadar dari ahli dunia, dari penduduk dunia itu adalah para ahli ibadahnya. Mereka itu orang-orang yang paling sadar, paling ngerti kewajiban mereka menjalani kehidupan dunia untuk ibadah. Itu menunjukkan orang yang paling sadar. Orang yang bukan ahli ibadah berarti enggak sadar. Untuk apa dia dicipta? Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Manusia yang paling berakal dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang zuhud. Qala Allah Ta'ala innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zuhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara waj'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hanyalah permisalan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi menjadi tumbuh. Dari apa-apa yang manusia memakannya, juga yang dimakan oleh binatang-binatang. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha, hingga ketika bumi itu sudah kelihatan bagus dan bertambah indah, maka penghuninya, penghuni dunia mengira bahwasanya mereka itu memiliki kekuasaan atas dunia. Setelah ladang-ladang mereka itu subur, bumi menjadi subur, mereka bisa bercocok tanam sesuka mereka, ahlu dunia mengira mereka dengan itu semua telah menguasai dunia. Ataha amruna, maka datanglah kepada dunia urusan kami, ini bencana kami, baik di waktu malam atau di waktu siang. Maka kami jadikan keindahan yang ada di bumi itu menjadi hasidan, seperti tanaman yang sudah diketam, dipanen, habis semua. Ka'alam tagna bil amsi, seakan-akan kemarin itu belum ada. Dunia kalau dikehendaki oleh Allah sirna, maka akan sirna dan waktu sekejam, seakan-akan seperti kemarin itu belum ada. Dan hal yang semacam ini sudah sering ditunjukkan oleh Allah kepada kita untuk kita jadikan ibrah. Terjadi tsunami, maka hancur segala yang dimiliki oleh manusia dalam waktu sekejap. Orang memandang seakan-akan kemarin itu seperti belum ada. Maka demikianlah kami merinci ayat-ayat kami untuk kaum yang mereka bisa berpikir dan mengambil pelajaran. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun wa laqad ahsana al qa'ilu inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Al-Qur'an itu sangat banyak, yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia yang sesungguhnya. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun wa muta'allimun. Dunia itu terlaknat semuanya kecuali zikir mengingat Allah dan yang mengiringinya, kecuali orang yang berilmu dan orang yang mau belajar ilmu. Ini yang dikecualikan oleh Allah dari laknat dalam dunia. Selain itu semuanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh telah bagus seorang penyair yang menyatakan, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang futona, yang cerdik, yang cerdas. Talakud dunya wa khaful fitana, mereka mentalak dunia, menceraikan diri-diri mereka dari dunia. Wa khaful fitana, dan mereka takut akan fitnahnya. Dalam satu riwayat disebutkan taraku dunia, mereka tinggalkan dunia karena takut fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana, mereka memandang dalam dunia, maka tatkala mereka tahu, mereka sadar ternyata dunia itu bukan negeri tempat tinggal yang kekal bagi orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan, maka dia menjadikannya seperti samudra. Wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna, dunia itu dijadikan seperti samudra. Kemudian mereka menjadikan amal-amal saleh itu di dunia itu ibaratnya seperti bahtera, seperti perahu yang besar. Memang dikatakan oleh para ulama, dunia itu seperti lautan lepas yang ganas ombaknya, yang sewaktu-waktu muncul badai yang siap menerjang semua yang melintas di atasnya. Maka orang yang cerdas, yang berakal, ketika ingin mengarungi dunia yang demikian kejam, dahsyat, maka dia harus mempersiapkan perahu sebesar itu pula, dengan perbekalan yang banyak dan cukup, agar perahu yang besar tadi ketika diterpa badai di tengah lautan tidak goyah, tidak oleng. Ketika dihantam ombak yang dahsyat tidak berpengaruh. Harus mempersiapkan diri dengan perahu yang besar, yang ini diibaratkan oleh para ulama dengan al-ilmu wal-iman. Dengan ilmu. Tanpa itu ibaratnya dia seperti orang yang punya kemahiran berenang. Dengan kesombongnya dia menyatakan, saya akan bisa melampaui samudera ini. Betapapun kemampuan dia yang begitu hebatnya, seberapa dia akan bisa menyeberangi lautan yang luas, pasti akan tenggelam, diterpa badai, dihempaskan ombak. Fa idza kana haluha ma wasaqtuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'alal mukallafi ay yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Maka jika itu keadaan dunia seperti yang aku sifatkan tadi, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan keadaan kita, dan keadaan untuk apa kita diciptakan, seperti yang telah lalu penjelasannya, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi hamba yang mukallaf untuk membawa dirinya itu kepada pemahamannya orang-orang yang terbaik generasi umat ini. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar, dan hendaknya dia menempuh jalannya orang-orang yang berilmu dan berpandangan tajam. Wa yata'ahabu lima asartu ilaihi, dan hendaknya dia berbekal dengan persiapan seperti yang telah aku isyaratkan tadi. Wa yahtama bima nabahtu alaihi, dan hendaknya dia perhatian dengan apa, dengan perkara-perkara yang aku ingatkan tadi, kata An-Nawawi. Wa aswabu tariqan lahu bidzalika wa arsadu ma yaslukuhu minal masaliki ta'addub bima sahha an-nabiyyina sayyidil awwalina wal akhirin. Maka jalan yang paling benar bagi seseorang untuk mengarungi kehidupan dunia, jalan yang paling terbimbing yang telah dilalui dari berbagai macam jalan-jalan, adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sebagai penghulu generasi yang pertama dan terakhir umat ini. Wa akramis sabiqina wal lahiqin, semulia-mulia manusia yang terdahulu maupun yang kemudian. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Semoga salawat dan salam Allah terlimpahkan atas beliau dan atas seluruh para nabi. Wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, dan sungguh Allah ta'ala telah menyatakan dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Wa qad saha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala wallahu fi auni'l 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Telah sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Wa annahu qala man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapa yang menunjukkan atas kebajikan baginya semisal pahala orang yang mengamalkannya. Wa annahu qala, dan bahwasanya beliau juga bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang kusuta likam min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, maka baginya akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Wa annahu qala li Aliyyin radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minal khumrin na'am. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berwasiat kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah lewat perantara dakwahmu pada satu orang saja, itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu itu memiliki unta merah, harta termahal bangsa Arab saat itu. Faraitu anna jama'a muhtasaran minal ahadits sahihati, maka aku memandang perlu untuk aku mengumpulkan risalah yang ringkas yang berisi hadis-hadis yang sahih. Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahabihi ilal akhirah, jalannya memuat atas segala yang dia itu menjadi jalan jembatan bagi pemiliknya menuju kepada kenikmatan negeri akhirat. Wa muhassilan li adabihi al batina wa dhahirah, dan bisa mendapatkan adab-adabnya yang batin dan dhahir. Jami'an li targhibi wa tarhib, sebuah kitab yang menyatukan antara motivasi dan ancaman. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan segenap ragam-ragam adabnya orang-orang yang menempuh jalan menuju akhirat. Min ahadisi zuhdi, berubah hadis-hadis tentang zuhud nanti. Wariyadatin nufus, hadis-hadis yang berisi tentang tempaan-tempaan jiwa. Watahdibil akhlak, hadis-hadis yang berisi tentang pengajaran akhlak. Wa taharatil qulub wa ilajiha, pensucian hati dan terapinya. Wa syianatil jawarihi wa izalati wijajiha, membekali, membentengi anggota tubuh dan menghilangkan kepengkokannya. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selain itu dari tujuan maksudnya orang-orang yang berpemahaman. Wa altazimu fihi alla adzkura ila hadisan sahihan minal wadihat, dan aku sudah komitmen dalam kitab ini untuk aku tidak sebutkan kecuali hadis-hadis yang sahih dari perkara-perkara yang sudah jelas. Namun meskipun beliau menyatakan demikian, dalam kitab Riyadhus Shalihin masih ada beberapa hadis yang dhaif. Namanya manusia terbatas. Beliau meninggal di usia 40 tahun, masih muda, tapi sudah jadi imam di masanya. Karena setiap hari pelajaran Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu 12 mata pelajaran. Belajarnya setiap hari itu 12 mata pelajaran. Fikih, hadis, akhlak, muamalah, mungkin faraid, sampai 12 tiap harinya. Berarti belajar 12 jam itu kalau enggak ada istirahat. Mudhafan ilal kutubis sahiha, yang digabungkan pada kitab-kitab yang sahih, al-mashhurat yang masyhur. Wa usaddiru al-abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimatin, kemudian aku susun bab-bab dari Al-Qur'an yang mulia dengan ayat-ayat yang mulia. wa wassikhu ma yahtaju ila dabtin aw sarhi ma'nan khafiyyin binafa'isi minatan bihat, dan aku lengkapi apa yang dibutuhkan pada dapat penjelasan kalimat-kalimat, kemudian penjelasan tentang makna yang tersamar binafa'isi minatan bihat dengan adanya peringatan, dengan adanya catatan-catatan atau peringatan-peringatan yang berharga. Wa idza qultu fi akhiri haditsin muttafaqun alaihi fa ma'nahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jika aku katakan di akhir hadis disepakati atasnya, maknanya adalah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa arju ain intama hadzal kitab ay yakuna sa'ikan lil mu'tani bihi ilal khairat. Dan aku berharap jika sempurna atau selesai kitab ini, agar itu menjadi sopir bagi orang-orang yang perhatian dengannya menuju kepada amal-amal kebajikan. Hajisan lahu min anwa'il qaba'ihi wal muhlikat, yang menjadi benteng baginya dari ragam-ragam kejelekan dan perkara yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa bi sayyin minhu ayyada wali, dan aku meminta kepada saudaraku yang mengambil manfaat dengan sedikit dari kitab ini agar mendoakan kebaikan untukku dengan mengatakan qala Imam Nawawi rahimahullah, dan agar mendoakan untuk dua orang tuaku, wa masayihi dan guru-guruku, wa sa'iri ahbabina dan segenap orang-orang yang kita cintai, wal muslimin ajmain dan kaum muslimin secara umum. Wa 'alallahi al-karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan atas Allah yang mulia sebagai sandaranku, dan padanya aku pasrahkan urusanku dan aku sandarkan diriku padanya. Wa hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan cukup bagiku Allah sebaik-baik penjaga. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwati fillah azani wa jazakumullah. Dengan ini berarti kita selesai membaca pengantar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertemuan berikutnya insyaallah akan kita bahas bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan dan ucapan. Insyaallah kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.